Mau tanya Ustaz, bagaimana hukum sholatnya seorang yang punya masalah dalam buang air besar, walaupun sudah lama di toilet tidak mengeluarkan kotoran juga, namun setelah keluar toilet dia masih kadang buang angin kecil dan samar, kadang di dalam sholatnya pula. Dan bagaimana kita memastikan bahwa kita telah buang angin di dalam sholat? Yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seorang telah bersuci, dia telah berwudu, maka dia hukumnya suci. Dia hukumnya dalam keadaan suci. Tidak boleh dia menganggap dirinya dalam keadaan berhadas sampai datang hal yang meyakinkan bahwa dia benar-benar berhadas. Seperti misalnya buang angin. Sampai dia yakin bahwa dia benar-benar buang angin, yakin pasti. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Jangan dia meninggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium baunya. Kalau dia tidak mendengarkan suara dan tidak mencium baunya, tapi dia yakin, ya tetap sama hukumnya. Tetap sama. Intinya bahwa dia yakin. Selama belum ada keyakinan, masih was-was, ini keluar apa enggak, lanjutkan. Itu tidak memudaratkan. Itu dari syaitan. Ya. Jadi tinggalkan was-was. Ya. Meskipun perut ini sudah terjadi perang berkecamuk di dalamnya, ya, takduk, kadang-kadang kan seperti itu, orang salah makan mungkin ya, seperti ada peperangan di dalam. Selama belum keluar, maka jangan dianggap wudunya itu batal selama dia masih ragu. Tapi kapan dia yakin, nah, barulah dia menghukumnya bahwa dia batal. Kecuali bagi seorang yang berpenyakit, penyakit selalu buang angin, penyakit selalu kencing, ya, salasul baul, salasul rih. Ini dia sudah dari toilet, ya, toilet dia sudah bersihkan betul, dia sudah buang air kecil, tapi ketika sholat keluar lagi. Ini penyakit. Nah, jika seperti ini keadaannya, biarkan. Dalam keadaan sholat keluar, tidak mengapa. Keadaannya sama seperti seorang wanita istihadhah. Ya, jadi dia tetap sholat, lanjutkan sholatnya. Meskipun keluar, dia sudah ke toilet. Ya, semua, dia merasa semua sudah dikeluarkan semua. Ya, begitu dia sholatlah, buang angin lagi. Dan itu terus berkali-kali terjadi, maka ini penyakit, maka dia biarkan. Dia sholat dalam keadaan meskipun keluar tidak mengapa, insyaallah ta'ala.